Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa Hasil TV dan Surau TV dimanapun antum berada sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang di dalamnya kita membaca hadis-hadis orang yang paling kita cintai, perkataan-perkataan orang yang paling kita cintai. Dan salah satu bukti cinta adalah menyukai pembicaraan orang yang dicintai, atau suka berbicara tentang orang yang dicintai, atau suka mendengar cerita tentang orang yang dicintai. Apalagi cerita yang didengarkan tentang orang yang dicintai itu adalah pujian, kebaikan-kebaikan yang diceritakan manusia tentang orang yang kita cintai. Maka keinginan kita untuk mendengar cerita itu akan lebih bertambah dan bertambah. Dan orang yang harus paling kita cintai di permukaan bumi bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai beliau melebihi cinta kita kepada siapapun dari manusia yang ada di permukaan bumi. Kita wajib mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada anak kita, kepada istri dan suami kita, keluarga besar kita, orang tua kita. Bahkan lebih daripada itu, kita wajib mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Apabila itu telah terjadi, maka telah sempurnalah iman. Dan seseorang tidak mencapai kesempurnaan iman sampai dia mencapai apa yang tadi kita katakan, bahwa dia harus mencintai Rasulullah lebih daripada semua manusia yang ada di permukaan bumi. Dan itu terwujud manakala perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan perintah seseorang selain beliau. perkataan siapa yang mau kita dahulukan? Perintah siapa yang mau kita dahulukan? Kalau cinta kita kepada Rasul kita lebih, maka perintah Rasul harusnya kita lebih dahulukan dibanding perintah siapapun. Orang tua, suami ataupun istri ataupun anak, pemimpin, siapapun dia, kalau memang cinta kita kepada Rasul kita lebih daripada cinta kita kepada mereka, di saat perintah mereka bertabrakan dan berseberangan dan tidak bisa dijamah, maka yang harus kalah adalah orang yang cinta kita kepadanya lebih lemah. Kalau yang kalah itu adalah perkataan Rasul, ini menunjukkan cinta kita kepada Rasul lebih lemah daripada cinta kita kepada orang yang perkataannya kita menangkan. Maka berhati-hatilah dan belajarlah dan berlatihlah untuk senantiasa menjadikan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada perkataan siapapun di permukaan bumi. Karena apapun yang berseberangan dengan perkataan Rasul pasti salah. Apapun yang berseberangan dengan perintah Rasul pasti tak benar. Oleh karenanya, kalau kita ingin selalu benar, ikutilah Rasul itu. Satu-satunya manusia yang seluruh hidupnya dari A sampai Z dijaga oleh Allah dari bisikan iblis dan godaan iblis adalah seorang manusia bernama Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah kita ingin hidup lepas dari belenggu-belenggu bisikan iblis, lepas dari kungkungan-kungkungan bisikan iblis dan bala tentaranya? Tak mungkin itu kita dapatkan, tak mungkin itu kita hasilkan kalau tidak benar-benar mencontoh, meneladani, meniru, menjadikan uswah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencoba untuk melawan iblis tanpa sunnah Rasulullah, dia akan diseret oleh iblis ke dalam perangkap-perangkapnya. Apa yang mau kita bangga-banggakan untuk melawan iblis? Pengalaman, iblis lebih pengalaman dari kita. Kecerdasan, iblis lebih cerdas daripada kita. Kepiawaian, iblis lebih piawai daripada kita. Maka rumus apapun yang kita buat untuk mengalahkan iblis, takkan pernah kalah iblis itu kecuali rumus kita satu-satunya adalah sami'na wa ata'na kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada manusia yang tak berhasil digoda oleh iblis kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin hidup selamat dari godaan iblis, ada satu cara yang gampang untuk itu. Tak perlu kita mencari rumus, tak perlu kita mencari teori, kita hanya mengikuti saja derap langkah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita bersama kitab Sahih Muslim di malam hari yang berbahagia ini adalah babun nahi anil israri alal yamini fima yata'adza minhu ahlul halif mimma laisa biharam. Bab larangan untuk bersikeras atas sumpah padahal yang dengannya keluarga orang yang bersumpah teraniaya. Dari hal-hal yang bukanlah perkara haram. Imam Nawawi, atau kita akhirkan perkataan Imam Nawawi, kita baca hadisnya lebih dahulu, kemudian kita baca syarahnya dari Imam Nawawi. Beliau berkata, Imam Muslim bin Hajjaj berkata, haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar an Hammam bin Munabbih, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Hadis berasal dari Abu Hurairah, Abdul Rahman ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardhahu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara ahaditha minha. Abu Hurairah kata, Hammam ibnu Munabbih, seorang ulama dari kalangan tabi'in, Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadis, di antaranya yang beliau sebutkan adalah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, la an yalajja ahadukum yaminahu fi ahlihi, seseorang bersikeras tentang sumpahnya pada keluarganya, athama lahu indallahi, lebih berdosa itu baginya di sisi Allah, min an yu'tiya kaffaratahu, daripada dia membayarkan kafarat sumpah itu, allati faradallahu azza wa jalla, yang telah diwajibkan Allah azza wa jalla. Kita ulangi terjemahannya. Demi Allah, apabila seseorang di antara kalian bersikeras atas sumpahnya pada keluarganya, itu lebih berdosa baginya di sisi Allah dibanding dia memberikan kafarat yang telah Allah wajibkan kepadanya azza wa jalla. Mari kita baca syarah daripada Imam Nawawi tentang makna hadis ini. Wa ma'na al-hadis, makna hadis kata Imam Nawawi rahimahullah wa rahmatan wasi'ah, annahu idha halafa yaminan tata'allaku bi ahlihi wa yatadarraruna bi 'adami hanfihi, apabila dia bersumpah suatu sumpah yang berhubungan dengan keluarganya, yang mana keluarganya itu mendapatkan mudarat apabila dia tidak melanggar sumpahnya itu, wa yakunul hanatsu laisa bi ma'siyah, dan melakukan perkara hanats, melanggar sumpah, bukanlah sebuah perkara maksiat. Fayambaghi lahu an yahnas, wajib bagi, harus baginya untuk melanggar sumpahnya. Wa yaf'alu dhalika syai'a, dia mengerjakan pekerjaan yang telah bersumpah untuk tidak mengerjakannya, tata'al wa yukaffiru an yamini, lalu dia harus memberikan kafarat atas sumpahnya itu. Fa in qala, apabila dia mengatakan, la ahnasu bal atawarra'u an irtikabi al-hanas, aku tidak akan melakukan pelanggaran sumpah, bahkan aku berwara' kepada Allah untuk tidak melakukan pelanggaran sumpah, wa aqaful ithma fi, dan aku takut melakukan dosa dengan melanggar sumpah, fahuwa mukhti'un bihadzal qaul, maka dia telah salah dalam perkara ini. Bal istimraruhu fi adamil hanafi, bahkan selalunya dia melanjutkan tanpa melanggar sumpahnya, wa idamatu dharari ala ahlihi, dan dia terus memberikan mudarat kepada keluarganya, aktsara isman minal hanaf, itu lebih banyak dosanya daripada dia melanggar sumpah. Ini syarah daripada Imam An-Nawawi, dan beliau mengatakan wa hadza mukhtasaru bayanil hadis, bayani makna hadis. Ini adalah keterangan tentang makna hadis secara ringkas. Wala budda min tanzilihi ala ma idza kana al hanath laysa bi ma'siyah kama dzakarnahu. Dan ini wajib diletakkan pada tempat di mana apabila melanggar sumpah bukanlah sebuah perkara maksiat sebagaimana yang tadi telah kami sampaikan. Bisa difahami makna hadis? Apabila seseorang telah bersumpah namun sumpahnya itu membuat perkara antara dua pilihannya, dia langgar sumpahnya, dia bertahan bersikeras untuk terus di atas sumpah itu. Dia mengatakan saya tidak akan mau melanggar sumpah saya. Saya sudah bersumpah dengan nama Allah, dan bagi saya nama Allah adalah sesuatu yang mulia untuk saya langgar. Dia bersikeras di atas sumpahnya itu supaya dia tetap berada menjadi seorang muslim yang taat akan sumpahnya dan menjaga sumpahnya. Namun mudharat kepada keluarganya berkelanjutan. Mana yang dia pilih? Sifat menjaga sumpah untuk tidak melanggar sumpah terjadi mudharat kepada keluarga, atau dia langgar sumpahnya, dia bayar kafarat sumpahnya untuk menghabiskan atau menghilangkan mudharat yang datang kepada keluarganya ini. Subhanallah. Ini adalah agama yang mulia, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Antum kalau bila bersumpah, dan sumpah antum tentunya di atas sesuatu yang benar, yang ketika itu antum ucapkan, ternyata perlahan tapi pasti terbuka ada hal lain di balik sumpah itu. Apa? Istri merasa terganggu dengan sumpah itu. Keluarga, anak-anak merasa terganggu dengan sumpah itu. Terjadi dharar, terjadi mudharat kepada keluarga. Maka langgar sumpah itu. Jangan bertahan di atas sumpah itu dan mengatakan saya dituntut oleh Allah untuk menjaga sumpah untuk tidak dilanggar, maka saya tidak akan melanggar sumpah saya. Terjadi mudharat kepada keluarga. Maka yang benar dalam keadaan ini bahwa langgar sumpah itu, agar mudharat kita kepada keluarga kita tidak berlanjut. Ini agama yang mulia, subhanallah. Manusia dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, tetap berada di atas sumpah, bersikeras untuk menjalankan sumpah. Pilihan kedua, menghilangkan mudharat, efek daripada sumpahnya itu terhadap keluarganya. Allah lebih suka kita menghilangkan mudharat dari keluarga kita dibanding kita terus menjaga sumpah dan terus untuk tidak melanggar sumpah. Maka lakukan pelanggaran sumpah dengan satu syarat. Pelanggaran itu bukanlah maksiat. Dan ini kata Imam Nawawi sebagaimana yang tadi beliau sampaikan di dalam syarah, hendaklah diletakkan pada tempatnya yang benar. Mana tempatnya yang benar? Apabila sumpah itu dilanggar dan pelanggarannya bukan bentuk daripada maksiat kepada Allah. Mari kita buat satu contoh, semoga Allah memberikan kepada saya taufik untuk membuat contohnya. Karena suatu saat kita terlalu emosi kepada istri kita, lalu kita katakan saya tidak mau lagi tidur seranjang dengan kamu. Tidur ya, yang lain boleh, tidurnya saja yang gak mau dia. Maka dia jaga sumpahnya, terus dia jaga sumpahnya. Siapa yang mendapatkan mudharat? Istri mendapatkan mudharat dari sumpah kita tidak mau kita tidur seranjang dengannya. Karena maksud utama daripada pernikahan bukanlah hubungan badan, Akan tetapi mu'anasah, seorang suami memberikan kedamaian, ketentraman dengan keberadaan dia di samping istrinya, dan demikian sebaliknya. Ini lebih penting dan lebih utama dalam sebuah binaan rumah tangga. Kalau mu'anasah ini kemudian hilang disebabkan seseorang bersumpah untuk sumpah yang tadi telah kita sebutkan, dia di depannya ada dua pilihan. Pilihan pertama, tetap menjaga sumpahnya dan istrinya menderita. Pilihan kedua, dia harus melanggar sumpahnya dan menghilangkan mudarat kepada istrinya. Dan ketika dia melanggar sumpah itu, dia bukan mengerjakan pekerjaan yang haram. Dia bukan mengerjakan pekerjaan yang haram. Maka dalam hal ini diperintahkan manusia, suami, untuk langgar sumpah itu. Disuruh oleh Allah kita untuk disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita untuk melanggar sumpah. Karena memperpanjang mudarat untuk istri adalah dosanya lebih besar dibanding harus melanggar satu sumpah, dan pelanggaran itu bukan bentuk daripada maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia langgar sumpahnya itu, kemudian dia membayar kafarat daripada sumpahnya itu, sehingga segala-galanya menjadi aman dan nyaman. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak lagi minum madu. Dan ini adalah bagian daripada tafsir daripada surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Untuk mencari ridho istrimu. Subhanallah. Nabi sempat bersumpah untuk tidak minum madu. Lalu Allah tegur keras Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan keras dan sangat tegas, karena Rasul tidak boleh salah. Maka Allah perintahkan Rasul untuk membayar kafarat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Keluarga di dalam agama kita, inti kehidupan. Keluarga di dalam syariat Allah adalah inti kehidupan. Antum kalau ingin tahu inti kehidupan antum yang sebenarnya, jawabannya adalah bagaimana antum dan istri dan anak-anak. Siapa yang bahagia di permukaan bumi? Yang bahagia di permukaan bumi adalah ketika dia menjadikan perkumpulannya, berkumpulnya dia beserta istri dan anak-anaknya jauh lebih dia cintai dibanding berkumpulnya dengan apapun selain mereka. Camkan ini dalam-dalam. Camkan ini baik-baik. Camkan ini di dalam hati antum yang paling dalam untuk antum amalkan. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai lelaki adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Saya lelaki yang terbaik dari kalian semuanya kepada keluarga saya. Lelaki yang terbaik kepada keluarganya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa lagi lelaki yang terbaik? Tergantung bagaimana dia terbaik kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Maka kesuksesan seorang lelaki bukanlah ketika dia memimpin negeri, menjadi amir, menjadi orang nomor wahid di negerinya. Kesuksesan seorang lelaki bukanlah ketika dia berhasil menumpuk kekayaan dan mampu membeli barang-barang mahal dan mewah. Keberhasilan seorang lelaki bukanlah ketika dia menjadi orang terkenal dan ternama, popularitas tingkat tinggi. Namun keberhasilan seorang lelaki dalam sudut pandang syariat adalah ketika dia paling pandai dari seluruh lelaki yang ada, paling baik dari seluruh lelaki yang ada kepada keluarganya. Dengan nas hadis yang tadi kita bacakan, maka melanggar sumpah yang membuat keluarga kita nyaman lebih utama dibanding kita bertahan wara' untuk tidak melanggar sumpah, namun keluarga kita mendapatkan mudarat disebabkan kita bertahan di atas sumpah itu, bersikeras untuk mempertahankan sumpah itu. Maha suci Allah yang telah menurunkan syariat yang sempurna, yang tak mungkin syariat ini diolah oleh pikiran manusia. Allah telah mengajarkan kepada kita agama yang hak untuk melakukan, kita melakukan hal yang terbaik di dalam hidup. Boleh jadi suatu saat kita karena emosi, kurang kontrol diri, kurang muhasabah ketika akan mengucapkan kata-kata, terjadi dari diri kita sumpah yang pada awalnya kita merasakan itu solusi, ternyata bukan solusi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita, kalau itu yang terjadi, segera lakukan pelanggaran apa? Sumpah. Asal dengan syaratnya sumpah itu tidak maksiat. Kalau maksiat, lanjut di atas sumpah itu. Walaupun istri merasa teraniaya dengan kita, tidak lagi mengambil, tidak lagi melakukan itu, istri merasa menderita. Kita ambil contoh, saya bersumpah untuk tidak lagi menerima rishwah. Lalu istri kita menderita gara-gara kita tidak terima rishwah. Amplop tak lagi datang ke rumah, rekening tak lagi membengkak. Lalu istri teraniaya, bang, gimana ini bang? Udah sulit kita ini. Udah susah kita hidup. Jawaban kita kepada istri, karepno. Biar aja. Biarlah kita menderita seperti ini, daripada kita harus bahagia seperti dulu, namun kebahagiaan kita membawa kita ke neraka. Istri yang tidak takwa kepada Allah kan membujuk-bujuk suaminya, bang, baliklah bang, langgarlah sumpah itu. Katakan, lah. Ini kalau seandainya kembali kepada melanggar sumpah adalah maksiat. Dan betapa seringnya orang yang tidak bertakwa kepada Allah berbuat maksiat tergoda istrinya. Jadi kalau dia maksiat, tak boleh untuk dilanggar. Seandainya pelanggaran itu akan kita membuat kita melanggar syariat. Karena saking marahnya kita kepada istri kita ketika itu, kita katakan, saya tak mau lagi makan minuman kamu di pagi hari, meminum minuman yang kamu buat di pagi hari. Teraniaya istri? Istri teraniaya enggak? Teraniaya enggak? Enggak mau kita minum minuman yang dia buat di pagi hari. Teraniaya enggak? Teranya tidak. Mantap istilah itu ya. Kalau istri antum bahagia tak membuatkan minuman untuk suaminya di pagi hari, itu perlu dipertanyakan istrinya. Istri akan sakit hatinya manakala dibuatkan minuman dan suaminya tidak mau minum. Kalau istri bahagia, suaminya tak perlu lagi minta minuman di pagi hari, ini ada masalah di rumah tangganya. Berarti sudah ada kebencian yang dalam dari istrinya kepada suaminya. Semoga jawaban saudara kita tadi gak serius. Akhirnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan sumpah kita tak mau minum minuman yang dibuat oleh istri kita. Kalau anak kita yang buatnya kita minum, kalau istri kita yang buatnya kita gak mau minum, akan memberikan mudarat kepada istri kita. Caranya langgar sumpah. Karena membuat, karena meminum minuman yang dia buat bukanlah apa? Bukanlah maksiat. Baik, sudah selesai bahasan kita dalam cakupan makna hadis yang di bab ini. Kita akan lanjutkan dengan sesuatu yang bisa kita petik daripada hadis yang sebenarnya sudah kita sampaikan juga tadi di dalam bahasan hadis, bahwa keluarga adalah segala-galanya. Orang yang bahagia adalah orang yang bahagia ketika sedang bersama keluarganya. Ketika bersama keluarganya dia tidak bahagia, dia orang yang tak akan pernah bahagia. Maka cobalah terus untuk menjadi lelaki yang bahagia bersama suami dan anak-anak. Walaupun kita duduk bersama kawan-kawan, bercengkrama bersama teman-teman, ada tawa dan canda, ada kebahagiaan sesaat bersama rekan-rekan yang duduk bersama, bukan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Yang terbaik dalam hidup kita adalah selalu duduk bersama, berkumpul bersama istri dan anak-anak. Saya selalu mengatakan, jadilah lelaki pemulang. Pemulang, tahu? Suka pulang. Maksud lelaki pemulang adalah kalau dia tidak ada kegiatan di luar, dia tak mau kemana-mana, dia hanya ingin kembali ke rumah, duduk bercengkrama bersama istri dan anak-anaknya. Tapi kalau sudah kita cari-cari majelis supaya kita tidak mau pulang ke rumah, nah ini sudah payah nih. Sengaja cari majelis supaya tidak duduk bersama istri dan anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang seperti ini. Kalau beliau tidak ada kegiatan di luar, tidak ada rapat, tidak ada safar, tidak ada jihad, tidak ada yang lain, tidak ada menjenguk orang sakit, tidak ada undangan yang harus dihadiri, tak akan kemana-mana Rasul selain pulang ke rumahnya. Salawatu Rabbi wasalamuhu alaihi. Itu suri tauladan kita. Maka jangan jadikan majelis-majelis di luar rumah lebih kita sukai dibanding majelis-majelis kita bersama istri dan anak-anak. Maka di rumahlah. Apa yang kita lakukan di rumah terserah. Mau membaca Al-Quran, ajak anak murojaah Al-Quran. Capek murojaah Al-Quran, istri lagi mencuci, bantu istri nyuci. Itu sifat Rasul, membantu keluarganya dalam pekerjaan keluarganya. Tapi membantunya seorang suami yang punya power di rumahnya, bukan suami yang lanjut aja. Bukan suami yang siap untuk apa namanya? Selalu harus dapat perintah dari istrinya. Membantu seorang pemimpin membantu apa namanya? Yang dipimpin dengan kerelaan hati, keridhaan hati, membantu istri. Ini yang benar. Tapi kalau harus menjalankan pekerjaan rumah tangga perintah istri, ini lain lagi ceritanya. Ini gak benar. Sebahagian orang, ada yang sengaja pergi pengajian hanya karena malas duduk di rumah. Maka pengajian baginya adalah pelarian, bukan pengajian. Pengajian itu sengaja untuk menuntut ilmu. Sengaja kita tinggalkan majelis yang terenak dalam hidup kita bersama istri dan anak-anak kita untuk nuntut ilmu keluar. Ada kepentingan keluar nuntut ilmu. Balik lagi. Faham? Alhamdulillah. Kalau tak faham, nanti ada kursus. Karena yang terbaik adalah ketika kita menjadi lelaki yang seperti ini. Sehingga kita bahagia hidup di permukaan bumi. Di zaman kita sekarang, banyak orang hidup rumah tangganya kacau, rumah tangganya amburadul, dan di luar dia sok menjadi orang bahagia. Yang itu hanya ada sandiwara. Sok bahagia, sok happy, padahal hati di dalam hancur lebur karena rumah tangganya sudah hancur lebur. Dan tak ada gunanya lah, tak ada gunanya disembunyikan dari konsumen, dari orang ramai kehancuran kita di rumah tangga, sehingga kita selalu pura-pura happy, pura-pura tertawa, pura-pura tersenyum, seolah-olah tak ada yang terjadi di rumah tangga kita, padahal di rumah tangga itu sudah hampir ke jurang berpisah. Yang enak itu hidup apa adanya. Di rumah kita lagi murung, keluar buat wajah murung. Kenapa murung, Ustaz? Kelahi sama istri. Udah selesai. Tak ada hidup senikmat berterus terang. Adapun di rumah hancur, di luar harus happy. Ini lambat laun membuat hati itu mendapat serangan hebat. Yang ada adalah sandiwara, yang ada adalah berpura-pura. Lambat laun orang juga bakalan tahu. Maka tak ada yang perlu disembunyikan. Hidup itu jujur yang paling enak. Di rumah lagi marah, keluar marah, nampak wajah marahnya. Kenapa marah? Saya lagi marah sama istri saya tadi. Gak ada masalah. Wah, suatu hal yang wajar terjadi bagi seorang manusia sedang marah kepada istrinya. Asal jangan marahnya tidak terkendali. Siapa orang sekarang hidup tak pernah marah kepada istrinya? Tapi jangan sering-sering. Tapi jangan apa? Jangan sering-sering. Bahaya kalau sering marah sama istri. Tapi kalau sedang marah ya tunjukkan aja saya sedang marah. Ali radhiyallahu anhu ketika ada hal yang membuat dia marah dari Fatimah, Ali marah kepada Fatimah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik suami, dan sebaik-baik istri. Ali, penduduk surga. Fatimah Az-Zahra, penduduk surga. Yang satunya sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya anak tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rumah tangganya mereka juga kadang-kadang membuat Ali marah kepada Fatimah. Tapi tak sering. Lalu ketika marah, Ali sengaja keluar rumah. Tahu kemana Ali? Ke masjid. Kadang-kadang kita marah, tapi kita ke karaoke. Tambah hancur. Karena di saat kita marah, semua wajah perempuan lain jadi cantik. Karena syaitan menghiasi mereka untuk kita. Maka pergi ke masjid. Senikmat-nikmat pelarian suami yang sedang marah adalah masjid. Duduk di masjid, baca Al-Quran, zikir, dan Ali radhiyallahu anhu sambil mengelola emosinya tertidur di masjid. Ketika Rasulullah SAW datang ke Fatimah dan bertanya, mana suamimu? Fatimah menceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW mencari menantunya. Menantu yang luar biasa baik kepada mertua terbaik di permukaan bumi. Ketika membangunkan Ali bin Abi Thalib, Ali gelarnya Abul Hasan, kunyahnya Abul Hasan. Ketika dia tidur di masjid Nabi, dia tidur di atas tanah. Lalu Nabi memanggilnya, Kum ya Aba Turab. Kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai ayahnya tanah. Karena Ali tidur di atas pasir. Bangunlah wahai ayahnya pasir. Dan Ali radhiyallahu anhu benar-benar mengingat perkataan Rasul ini. Dan kalau dipanggil Abu Turab, dia bahagia. Ali bahagia dipanggil Abu Turab karena mengingatkan dia kepada mertuanya yang luar biasa, dan kisah manisnya di saat dia sedang marah kepada istrinya dan diselesaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum yang belum menikah mendapatkan mertua baik. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat Isya berjamaah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الحمد لله dengan rahmat dan nikmat Allah kita telah menyelesaikan sebuah bab dari hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya kita mendapatkan ilmu bagaimana cara menyelesaikan sebuah perkara dalam sumpah kita, manakala sumpah itu dalam pelaksanaannya memberikan mudharat kepada keluarga kita. Jawabannya sudah kita dapatkan dari hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maslahat lebih diutamakan. Maslahat keluarga lebih diutamakan. Di dalam hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka maslahat keluarga lebih diutamakan dibanding maslahat pribadi. Mudharat lebih dahulu untuk ditepiskan dibanding mendatangkan maslahat. Daful mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak mudarat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan dibanding mendatangkan maslahat. Terjadi di sini mudarat, terjadi juga maslahat. Mudaratnya adalah istri mendapatkan mudarat. Maslahatnya adalah kita bertahan di atas sumpah kita. Maka kaidah yang merupakan usul daripada fikih adalah yang menolak mudarat lebih diutamakan dibanding yang mendatangkan maslahat. Maka ini bagian daripada kaidah-kaidah itu, contoh daripada kaidah-kaidah itu. Nah, pertanyaan pertama, setelah selesai sholat fardu, kita pun membaca zikir. Di antaranya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pertanyaan, apakah di antara bacaan-bacaan tersebut ada bacaan lain? Sejauh yang saya tahu, tidak ada. Sejauh yang ana tahu, tidak. Tidak ada. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang seperti ini, yang ana tahu tidak ada hadisnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pentransfer antara subhanallah ke alhamdulillah. Pentransfer antara alhamdulillah ke Allahu Akbar. Butuh untuk ada dalil yang tegas mengajarkan kita untuk mengucapkannya, baru boleh kita ucapkan. Bagaimana menanggapi orang tua yang menganggap manhaj salaf ini sebagai ajaran baru? Caranya adalah tunjukkan dengan akhlak kita bahwa akhlak kita semakin baik semenjak kita mengenal manhaj salaf. Dan hindari sifat kita dan sikap kita yang membuat orang tua kita benci dengan akhlak kita itu. Kalau harus menasihati, menasihati dengan akhlak yang mulia. Kalau harus menghindar, menghindar dengan akhlak yang mulia. Yang paling sering dibenci oleh orang tua kita adalah akhlak kita berubah setelah kita duduk di majelis taklim. Awalnya kita anak yang sabar, semenjak duduk di majelis taklim emosi. Awalnya kita anak yang tawadhu, semenjak duduk di majelis taklim mulai sombong. Awalnya kita anak yang tak membantah, setelah duduk di majelis taklim rajin membantah. Namun ada apabila semenjak kita rajin duduk di majelis taklim, akhlak kita semakin baik, tutur kita, kata kita semakin terpelihara, akhlak kita semakin mulia, kedermawanan kita menjadi-jadi, sabar kita bertambah hebat, maka saya yakin dan percaya orang tua tidak akan menuding kajian antum ini kajian sesat. Karena dia melihat perubahan ke arah positif. Yang saya sangat khawatirkan, perubahan kita ke arah negatif. Maka hindari perubahan ke arah negatif di saat kita sudah mulai duduk di majlis ta'lim bermanhaj salaf. Karena ketika dulunya kita penyabar, sekarang suka emosi, orang tua mulai mengikatkan anak-anak muda yang rajin emosi, mereka yang akan nanti sampai kepada bunuh-membunuh. Tapi kalau semakin mengaji, kita semakin sabar, maka orang tua tidak punya alasan khawatir anaknya menjadi teroris. Wallahu a'lam. Orang tua ana ziarahnya karena mendekati Ramadan, ziarah kubur. Pengen berangkatnya mendekati Ramadan. Ana ajak. Sekarang-sekarang ini orang tua enggak mau. Bagaimana sikap ana Ustaz? Orang tua ana tetap pergi kalau ana enggak bisa mengantar. Pergi sendiri dan dalam hati ana enggak tega, Ustaz. Selalulah berusaha mencari solusi. Selalulah berusaha mencari solusi dan berdoa kepada Allah. Mumpung waktu masih ada. Mumpung waktu masih ada. Nasihati orang tua dengan akhlak yang mulia, datangkan orang-orang yang bisa menasihati orang tua, berikan buku-buku, rayu orang tua itu. Sambil mudah-mudahan ada orang lain yang bisa mengantar kalau kita tidak bisa ngantar. Namun kalau orang tua ngeyel, tetap ingin berangkat, dia tidak pernah bisa dinasehati dan belum bisa dinasehati, dan tak ada orang lain yang akan mengantar kita, orang tua safar, maka antarkan orang tua itu. Tapi niat kita bukan mengantarkan dia untuk ziarah kubur. Niatkan untuk mengantar orang tua bersilaturahim dengan keluarga yang ada di kampung. Wallahu a'lam. Bolehkah ana melaksanakan sholat sunat fajar saat adzan di masjid sedang berkumandang? Karena bila menunggu selesai adzan, sholat berjamaah ana pasti masbuk. Caranya gampang. Hadir ke masjid sebelum adzan berkumandang. Hadir ke masjid sebelum azan berkumandang. Lakukan sholat tahajud di masjid atau sholat tahiyatul masjid di masjid, lalu baca Al-Quran, hafal Al-Quran, murajaah Al-Quran sampai azan berkumandang. Antum akan menemukan kebaikan yang jauh lebih banyak dibanding berharap untuk selalu sholat sunat di rumah dan antum selalu masbuk dibuatnya. Wallahu a'lam. Ustaz mohon pencerahan tentang hadis ini. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma ya'ti aqwamun yaqra'una al-Qur'an fala yujawizu hanajirahum. Artinya, sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu Nabi dan para sahabat. Zaman Nabi, masa Nabi, generasi Nabi adalah Nabi dan para sahabat. Itu sebaik-baik manusia. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi setelahnya. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian generasi setelahnya. Itu yang terbaik. Yang terbaik sahabat, kemudian generasi yang bertemu sahabat, tidak bertemu Rasul, kemudian generasi yang bertemu orang yang bertemu sahabat, tak bertemu sahabat. Ini tiga generasi terbaik umat Islam. ثُمَّ يَأْتِي أَقْوَامٌ, kemudian akan datang kaum-kaum, يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ, mereka membaca Al-Quran, fala yujawizu hanajirahum, Quran itu tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Pertanyaannya, hadis sahih dari Imam Bukhari. Pertanyaannya, apakah kualitas iman umat Islam akhir zaman ini semakin menurun? Apakah maksud bacaan Al-Quran tidak melewati kerongkongan atau tenggorokan? Pertanyaan pertama, apakah keimanan umat Islam akhir zaman semakin menurun? Antum tak bisa lihat. Tak bisa lihat bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini. Coba perhatikan keadaan umat Islam sekarang ini. Banyak yang tak peduli sholat, banyak yang tidak peduli kejujuran, banyak yang tidak peduli amanah, banyak yang tidak peduli dia melakukan riba atau tidak, banyak yang tidak peduli dia berbuat maksiat, banyak yang tidak peduli melihat aurat wanita, dan banyak wanita yang tidak peduli auratnya dilihat, bahkan ingin auratnya dilihat. Yang ditonton umat Islam banyak maksiat. Yang dibaca umat Islam sekarang ini banyak maksiat. Pembicaraan umat Islam sekarang banyak kepada dunia dan maksiat. Di sekolah mereka ada maksiat, di pasar mereka ada maksiat, di rumah mereka ada maksiat. Lalu antum bertanya, apakah umat zaman sekarang imannya menurun? Tak pandaikah antum melihatnya? Apa maksud bacaan Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka? Mereka enggak faham. Pandainya membaca Al-Quran tak tahu artinya. Pandainya membaca Al-Quran tak pandai mengamalkannya dengan pengamalan yang benar. Bahkan pengamalan mereka berbeda dengan apa yang mereka baca. Yang seharusnya para sahabat adalah orang terbaik, menurut mereka orang kafir. Yang seharusnya kita wala kepada para sahabat, menurut mereka harus bara'ah kepada para sahabat, berlepas diri dari perbuatan para sahabat. Padahal Allah menyuruh mengikuti, mereka malah membelakangi. Maka bacaan mereka terhadap Al-Quran hanya sampai di tenggorokan, hanya sampai suara. Dari mulut ini sampai tenggorokan. Harusnya Al-Quran itu dibaca dan maknanya menyentuh sampai ke hati. Sementara itu tidak mereka lakukan. Mereka tidak paham bacaan Al-Quran itu. Hal yang sama di zaman kita sekarang, orang-orang yang membaca Al-Quran dan tak tahu artinya. Sehingga dalam membaca Al-Quran pun mereka tetap berbuat maksiat, melanggar aturan Al-Quran yang mereka baca. Tak sedikit umat Islam membaca Al-Quran, lalu yang nonton orang yang pacaran. Apa maknanya ini? Lalu kemudian ayat yang dibaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang nonton pacaran. Faham? Sehingga ayat Al-Quran hanya sampai di lisan, sampai di tenggorokan. Ayat menyuruh bertakwa, dia berbuat maksiat di depan ayat yang menyuruhnya bertakwa. Di depan ayat yang menyuruhnya hentikan pacaran, dia pacaran. Faham? Maka ayat yang dibaca tak dimengerti artinya, tak dijalankan sesuai dengan yang diinginkan ayat itu. Ayat diturunkan Allah untuk mengatur hidup kita. Hidup kita tidak mau diatur oleh ayat-ayat Al-Quran, lalu kita membaca Al-Quran, ini mana ayat? Ini mana hadis? Bacaan Al-Quran hanya sampai tenggorokan. Antum baca ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba. Seandainya kalian memang orang-orang yang beriman, tinggalkan riba. Kalau kalian tidak kerjakan itu, Allah menabuh genderang perang. Allah dan Rasulnya memerangi kalian. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kalian taubat, maka ambil modal awal kalian. Hanya modal saja, jangan lebihnya, jangan diambil. Karena lebihnya itulah yang riba. Kalian tidak dizolimi dan kalian tidak menzolimi. Kalian tidak menzolimi dan kalian juga tidak dizolimi. Ayat dibaca, namun dia terus transaksi riba. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Hanya sampai di tenggorokan ayat itu, tak masuk ke hati dan hati tidak menerimanya. Kemudian punya alasan lain lagi, saya kan rajin berinfak, saya kan rajin bangun masjid. Untuk apa antum rajin bangun masjid kalau antum orang yang diperangi Allah dan Rasulnya? Untuk apa antum rajin majelis taklim kalau antum orang yang diperangi Allah dan Rasulnya? Jawab. Maka orang yang tidak mau berhenti transaksi riba, orang yang diperangi Allah dan Rasulnya. Dan percuma dia menyembunyikan kesolehannya di balik transaksi ribanya. Semoga Allah maafkan dia dan Allah sadarkan dia bahwa casingnya yang terlihat sunnah, apa artinya di balik Allah menabuh genderang perang dan Rasulnya kepada dirinya. Maka ini bahaya besar, masyaallah muslimin, kalau kita tidak berhenti transaksi riba. Maka yang masih bertransaksi riba, siapapun, saudara-saudari saya, kaum muslimin dan muslimat, saya nasihati ini kepada Anda karena kita sayang Anda. Kita tidak ingin Anda termasuk orang-orang yang diperangi Allah dan Rasulnya. Ya, sekarang bisnis Anda masih lancar. Apakah Allah tidak sanggup untuk memerangi Anda lalu Allah bikin bisnis Anda macet? Setelah itu baru Anda teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah lapangkan, ya Allah lapangkan. Dari dulu Allah sudah berhenti, kenapa tidak berhenti? Dari dulu Rasulullah tahu, Anda tahu Rasulullah menyuruh berhenti, kenapa tidak berhenti? Giliran sudah kena azab, giliran semuanya macet, giliran antum dicari-cari orang, giliran antum mulai harus menjual ini, menjual itu, baru datang ke sana, ke sini, mengeluh ke sana, ke sini. Ya akhi, berhenti sebelum keluhan-keluhan itu datang. Wallahu a'lam. Doa ada dua, yaitu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Bolehkah kedua doa tersebut dibaca di waktu sujud dalam setiap sholat? Boleh. Boleh membaca doa-doa dari Al-Quran dan doa-doa dari Sunnah di dalam sujud. Ada hadisnya kita dilarang sujud membaca Al-Quran. Yang dilarang itu bukan berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Yang dilarang itu membaca Al-Quran. Apa contoh dilarang membaca Al-Quran ketika sujud? Supaya sujud antum panjang lalu antum membaca Al-Quran. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhraja. Pasih-pasih pula bacanya. Akhrajal mar'a. Mentang-mentang baru belajar tahsin difasihkan, tapi bacaan Al-Qur'annya sujud gitu. Bacaan antum sudah benar, tempatnya salah. Tempatnya apa? Tempatnya salah. Subhanallah. Jangan ada orang mengatakan ustaz ini melarang orang terus. Sudah jelas orang baca Quran, apa salahnya? Biar aja lah. Yang penting niatnya benar. Enggak bisa ya, akhi. Niat yang benar enggak laku di sini. Tempatnya sudah salah. Sama dengan antum baca Al-Quran di WC, tempatnya salah. Nanti kita dituding lagi, ustaz ini nyalahkan orang terus. Yang kita tahu itu dilarang Rasul, maka kita sampaikan. Di sini nggak perlu niat, nggak perlu niat ikhlas, nggak laku niat ikhlas di sini. Karena pekerjaannya sudah salah, walaupun membaca Al-Quran. Apa hukumnya membunuh binatang liar yang mengganggu hewan ternak kita? Kalau enggak kita bunuh, kita yang dibunuhnya. Kalau enggak kita bunuh, kita yang dibunuhnya. Maka bunuh saja. Bagaimana hukumnya suami yang ringan tangan suka memukul istri? Jadilah suami yang ringan tangan suka membantu istri. Jangan menjadi ringan tangan suka memukul istri. Antum jangan berani dengan perempuan. Kalau berani, ayo keluar kita. Masa beraninya dengan perempuan? Subhanallah. Lelaki diciptakan oleh Allah tenaga kuat untuk membela wanita, bukan untuk menganiaya wanita. Camkan itu baik-baik. Allah pilih Anda menjadi suami bagi wanita supaya Anda membela wanita itu. Supaya wanita itu merasa nyaman di samping Anda karena Anda bodyguardnya yang hebat. Ini maksud daripada pernikahan. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha sempat mengeluarkan suara agak keras kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa, kejadian rumah tangga, dan Aisyah adalah wanita. Wanita sebagaimana wanita biasa dan usianya masih muda. Bersama Rasul kita usianya belasan tahun radhiyallahu anha wa ardhaha. Ada sesuatu yang dilakukan Rasul membuat dia kurang nyaman, lalu keluar suaranya agak keras kepada Rasul sebagai suaminya. Qadarullah, Abu Bakar lewat. Terdengarlah oleh Abu Bakar suara anaknya yang mengeras di hadapan Rasul. Ini pantangnya Abu Bakar. Anaknya melakukan. Maka Abu Bakar masuk, marah kepada anaknya. Dan Aisyah ketakutan. Aisyah ketakutan. Lalu Aisyah merapat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menghalang-halangi Aisyah dari Abu Bakar. Lihat suami yang hebat. Lihat suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah selamat dari marahnya bapaknya. Kemudian bapaknya pergi. Lalu Rasul menggoda Aisyah dengan mengatakan, "Tuh, saya sudah lindungi kamu dari laki tadi." Ini Rasul ya, akhi. Istrinya sedikit keras suaranya kepadanya, kemudian dia tidak menanggapi itu sebagai sesuatu yang harus dihukum istrinya. Bahkan Allah tabaraka wa taala datangkan nasihat kepada Aisyah dari seorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Rasul. Antum bukan Rasul, kerjaannya marah saja sama istri. Rasul saja dibegitukan oleh istri yang tak marah kepada istrinya, dan beliau Rasul. Antum siapa? Maka jangan ringan tangan kepada istri, kecuali ringan tangan untuk membantu istri. Ringan tangan untuk mengasih istri uang boleh. Anak punya tabungan yang telah cukup nisab dan haul ya, untuk dizakati. Uang tersebut berasal dari hasil perdagangan dan hasil kebun kelapa sawit yang hasilnya telah pula dizakati. Apakah tabungan anak masih dizakati? Ya, bayarkan zakat untuk tabungan itu. Bagaimana cara membayar denda puasa Ramadan yang benar Ustaz? Tidak berpuasa dikarenakan hamil dan nifas. Ada dua pendapat para ulama. Orang yang tidak berpuasa karena haid atau nifas, sebahagian ulama mengatakan cukup dengan membayar fidyah. Sebahagian mengatakan seandainya dia tidak berpuasa karena lemah, sakit, maka qadha. Seandainya dia sebenarnya kuat namun khawatir janinnya, maka qadha dan fidyah. Jadi ada dua pendapat. Sebagian mengatakan cukup fidyah, sebagian mengatakan tergantung kondisi. Kalau seandainya kondisinya lemah, benar-benar lemah, maka cukup untuk qadha karena dia dihitung orang sakit. Namun kalau kondisinya kuat, dia hanya mengkhawatirkan janinnya, sebenarnya kalau dihitung dirinya dia kuat untuk berpuasa, maka dia qadha dan fidyah. Ini pendapat pertama, ini pendapat kedua. Dan ana secara pribadi sampai saat ini lebih condong kepada pendapat yang pertama, cukup dengan membayar fidyah. Maka bayarkan fidyah. Untuk satu hari yang tidak berpuasa, bayarkan satu kali makanan, satu kali makan orang fakir miskin, lengkap dengan lauk pauknya. Atau kalau ingin memberikannya dalam bentuk beras, maka setengah zakat fitri untuk satu hari di mana kita tidak berpuasa pada hari itu. Kalau jumlah tidak berpuasanya ada 15, tinggal setengah zakat fitri kali 15. Nah, bagaimana hukum nikah di saat muda karena alasan ingin menjaga pandangan dan menjaga diri dari fitnah wanita, sedangkan orang tuanya melarang walaupun anak tersebut sudah memiliki pekerjaan dan siap untuk menikah? Kalau orang tua masih melarang, maka berusahalah membujuk. Berusahalah untuk membujuk orang tua untuk mengizinkan. Karena izin orang tua itu suatu hal yang mesti atau harus dihasilkan untuk keberkahan hidup kita. Kita menikah orang tua, kita manyun-manyun, tak ada nikmatnya pernikahan itu. Maka lakukan nikah dengan ayah senang, ibu senang, kita senang, calon istri senang, calon mertua senang. Maka bujuklah orang tua itu. Sampai orang tua itu akhirnya mengizinkan, walau sedikit terpaksa, ya udahlah terserah kamu. Bujuk terus. Bujuk dengan akhlak mulia. Bujuk dengan rajin memberikan sesuatu yang membahagiakan orang tua. Ajak orang tua makan apa yang beliau suka. Pergi makan, sambil makan pulang tanyakan, "Ma, sudah boleh saya nikah, Ma?" Gitu. Kalau kita rajin minta izin, biasanya orang tua melihat kita benar-benar sudah ingin mau menikah. Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan. Bagaimana dengan sholat yang ditunda pada saat acara tabligh akbar? Muazin azan dulu, setelah itu kajian dilanjutkan, dan setelah itu baru sholat. Mohon penjelasan Ustaz, karena ana pernah mendengar perkataan untuk menyegerakan melaksanakan sholat. Khusus sholat isya, semakin ditunda semakin afdol. Khusus sholat isya, semakin ditakhir, ditunda pelaksanaannya, dia semakin afdol. Adapun empat sholat yang lainnya, subuh, zuhur, asar, yang afdol di awal waktu. Isya berbeda. Oleh karena itu, ketika kemarin kita melakukannya, karena itu waktu isya, justru kita melakukan yang paling afdol. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, kalau tidak akan memberatkan kepada umatku, aku ingin mengakhirkan sholat isya. Kalau tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan pelaksanaan isya. Terlihat di sini, Rasul ingin mengakhirkan. Namun karena sayang kepada umat, umatnya udah ngantuk-ngantuk, maka Rasul sering melaksanakan sholat isya di awal waktu. Tapi kadang-kadang Rasul akhir-akhirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kadang-kadang Rasul itu mengakhirkan sampai sahabat ketiduran-ketiduran. Tahfiqu ru'usuhum. Begitu. Sampai ngantuk-ngantuk nunggu sholat isya. Kenapa mereka ngantuk waktu sholat isya? Karena mereka yang betul-betul bekerja di siang hari sehingga waktu malam datang tambah tak ada listrik, ngantuk itu luar biasa. Salah satu yang membuat kita tidak ngantuk sholat isya ini listrik ini. Walaupun kita sudah capek di siang hari, bekerja di siang hari, tak ada istirahat di siang hari, isya belum juga kita ngantuk karena listrik. Kita buat cahaya terang, tubuh kita merespon, hari masih siang. Sehingga dia tak membuat ngantuk. Berbeda kalau kita malam siang itu bekerja keras, apalagi bekerjanya di kebun. Kadang-kadang kita bekerjanya istirahat memang tidak, tapi kerjaannya gak berat, gak ada tenaga yang kita keluarkan. Ini juga membuat tenaga kita masih ekstra di jam-jam isya. Adapun para sahabat yang hidup di kota Madinah, mereka petani, mereka pedagang, harus ngangkat ini, harus ngangkat itu. Mereka berkeringat ketika bekerja. Hampir tak ada mereka yang duduk-duduk saja. Sehingga ketika datang waktu isya, lampu pun tak ada, yang ada hanya pelita-pelita, udara gelap, maka mereka pun ngantuk. Apabila kita pernah hidup di dunia tanpa listrik, kita pasti merasakan kantuk yang sangat di waktu sholat isya. Kalau kita pernah hidup di kampung yang tanpa listrik, kita akan merasakan hal yang sama. Setelah isya, kampung itu senyap, tak ada orang lagi. Kenapa semua orang bercengkrama sebentar di rumah sambil menguap-nguap, setelah itu mereka tidur. Jam 9 rata-rata orang sudah tidur di kampung. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke dalam selimut malam. Orang yang sudah masuk ke dalam selimut membuat dia ingin segera tidur. Dan selimut malam itu kita hancurkan dengan listrik kita. Ditambah kita hancurkan dengan game. Permainan game. Ditambah kita hancurkan dengan televisi. Ditambah kita hancurkan dengan nongkrong. Akhirnya datanglah kaum seperti kita ini yang malas tidur setelah sholat Isya. Maka tak masalah mengundur pelaksanaan sholat Isya, dan itu paling afdol. Bagaimana kalau mengundur sholat selain Isya? Kita katakan tadi subuh, zuhur, asar, maghrib afdolnya di awal waktu. Bagaimana kalau diundur? Boleh atau tidak boleh? Lawan afdol apa? Ayo jawab. Lawan afdol apa? Haram? Tidak. Lawannya apa? Kurang afdol. Kurang afdol boleh apa tidak? Hah? Kurang afdol boleh apa tidak boleh? Tolong jawab. Berarti boleh mengundurkan. Asal masih di dalam waktunya. Kalau ada hajat mengundurkan sholat zuhur, silakan undurkan. Tapi kita ketika mengundurkan pelaksanaannya berjamaah, kita masuk ke dalam kancah yang kurang afdol. Afdolnya di awal waktu. Sholat qobliyah afdolnya di rumah atau di masjid? Di rumah. Kalau melakukannya di masjid, boleh? Hal yang sama fahami ketika kita mengundurkan pelaksanaan sholat zuhur. Afdolnya di awal waktu. Diundur sedikit di luar awal waktu bukanlah haram, akan tetapi kurang afdol. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menggantikan sholat kita yang tertinggal atau yang pernah kita tinggalkan? Kalau sudah kita pernah kita tinggalkan dahulu di saat kita memang pemalas sholat, maka terima nasib saja. Apa? Terima nasib saja. Bahwa dulu kita pernah lalai dari melaksanakan sholat. Dan hidup kita ketika lalai melaksanakan sholat gak pernah tenang. Tak ada orang yang tidak sholat menghadap Allah itu jiwanya tenang. Itu tak ada. Kalau itu pun terlihat tenang, dibuat-buat tenang itu. Karena dia jauh dari Allah. Semakin orang jauh dari Allah, semakin Allah berikan di dalam hatinya kerisauan. Semakin orang jauh dari Allah, Allah berikan di dalam hatinya kegalauan. Dan Allah punya 1001 cara untuk membuat hati itu galau. Maka dekatkan diri kepada Allah agar hati tenang dan tenteram. Adapun menggantikan sholat di masa lalu, tak ada cara. Yang ada hanya taubat. Adapun mengqadha sholat-sholat di masa lalu, itu tidak ada diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat? Ya, tinggalkan maksiat itu dan jangan kerjakan. Tinggalkan maksiat itu dan jangan kerjakan. Cara menghindarkan diri dari maksiat, jangan kerjakan maksiat. Tak lebih dari itu. Gampang kan? Bagaimana cara itu ya, tidak berbuat maksiat? Ya jangan kerjakan. Selesai. Ketika ada keinginan untuk mengerjakannya, lari. Cari cara untuk membentengi diri. Dan salah satu cara yang terkuat membentengi diri, jangan dekat-dekat. Misalnya orang lagi konser, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dunia konser, jangan dekat-dekat. Konsernya di Jalan Sudirman, kita mau ke Rumbai, muter di sini lewat. Muter lewat jalan Kaharudin, kemudian jalan Arengka ujung terus, masuk Arengka terus, sampai ke jalan Riau, puter. Jangan lewat Sudirman. Karena kalau terdengar konser, antum goyang-goyang kepala juga nanti jadinya. Karena antum mantan. Kalau sudah dekat, terdengar juga hati ingat masa lalu yang suram. Ditambah memang ada bakat nyanyi yang ada di dalam diri, karena sudah terlalu lama dididik. Bakat itu karena terdidik aja. Bakat itu karena terdidik. Kita mendidik diri kita untuk nyanyi, akhirnya menjadi bakat. Apalagi kita punya suara yang dimudahkan Allah dengan suara yang bagus, dan orang mulai muji-muji kita, kita mulai ngelepar-ngelepar dipuji orang, dan kita merasa kita punya bakat. Ditambah dengan pembisik-pembisik dari syaitan dan kawan-kawannya, wah ini bisa, ini bisa jadi artis nasional, udah mulai kita. Sekarang artis, para artis sudah mulai meninggalkan maksiat itu. Antum mau masih jadi artis? Sudah terlambat masanya sekarang ini. Enggak masanya lagi. Para selebriti mulai meninggalkan dunia selebriti. Satu demi satu meninggalkan dunia selebriti. Karena mereka tahu tidak nyamannya hidup sebagai selebriti dan nyamannya hidup sebagai warga biasa yang tidak terkenal namanya. Maka kalau antum masih ingin jadi selebriti, jadi artis sekarang ini, terlambat, zamannya sudah terbalik. Para artis mulai sekarang ingin taubat. Alhamdulillah, sudah mulai ada yang jenggotan, yang jilbab-jilbaban besar. Semoga tidak hanya mengikuti mode. Alhamdulillah, jilbab besar sekarang mempengaruhi mode. Ada orang yang berjilbab besar karena agama, dan juga ada orang berjilbab besar karena mode. Yang benar adalah yang pertama, bukan yang kedua. Tapi paling tidak ada warna positif di dalam dunia negatif. Faham? Maka caranya menghindarkan diri dari maksiat, jangan dekati. Supaya tidak terjerumus ke dalam zina, wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat ke arena zina. Kalau kita mendekat, terbayang masa lalu suram. Dan di dalam masa lalu yang suram itu juga ada kenikmatan. Akhirnya setan semakin gampang menggoda kita untuk apa? Untuk kembali berbuat maksiat. Caranya yang benar, jauhi. Demikian juga dengan segala maksiat lainnya. Jauhi. Antum, fitnah nyanyi, jauhi dunia nyanyi. Menghindar dari dunia konser. Menghindar dari dunia yang terdengar suara-suara nyanyian. Antum, fitnah antum adalah harta, menghindar dari orang-orang yang mau menyogok. Menghindar dari posisi-posisi yang basah, tempat orang banyak menyogok. Ada orang yang menghindar dari posisi itu. Subhanallah. Bukan tidak ada. Orang nyogok untuk dapat posisi itu. Dia dapat posisi itu tanpa satu rupiah pun. Setelah dia coba jalani, dia buat surat pengunduran diri. Mantap. Orang nyogok untuk dapat posisi itu. Karena bangkunya, kata orang, bangku basah. Setiap diduduki, bangku basah itu mengalirkan uang. Tapi dia sengaja mengundurkan diri. Karena dia tidak bisa melaksanakan yang haram di tempat itu. Dan musuhnya semakin banyak. Dan musuhnya ternyata orang-orang kuat ketika tidak mau terima sogokan. Akhirnya dia lebih memilih mundur daripada harus diintimidasi untuk menjalankan maksiat. Ini manusia hebat. Maka daripada itu, caranya adalah jauhkan diri dari hal-hal yang mendekatkan kita kepada maksiat, yang maksiat itu kelemahan kita. Kemudian untuk tidak terjerumus ke dalam maksiat, caranya isi waktu dengan taat. Isi waktu dengan taat. Apabila punya waktu senggang, jangan biarkan waktu senggang berlalu dengan kesenggangan. Kalau kita biarkan senggang tetap senggang, yang datang adalah iblis, syaitan dan bala tentaranya, untuk memanfaatkan kesenggangan waktu kita diarahkan kepada maksiat. Untuk menolak iblis datang, waktu senggang gunakan untuk ibadah. Contoh, antum parkir di pasar nunggu istri belanja. Akhirnya tercipta waktu apa? Waktu senggang. Kalau antum duduk-duduk saja di atas mobil, antum tak gunakan untuk memurojaah hafalan Al-Quran, membaca Al-Quran, ada-ada saja yang datang. Entah ada cewek cantik lewat, mata antum mulai ngikuti. Cantik juga ini. Dan setan mulai masuk dengan cara-caranya supaya antum tidak hanyut di dalam waktu senggang yang bisa dimanfaatkan syaitan untuk menggoda antum kepada maksiat. Gunakan membaca Al-Quran. Ambil Al-Quran baca. Apalagi antum yang tidak bisa membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran, itu mata antum lebih terjaga, karena memang harus lihat Al-Quran. Kok senyum-senyum? Kena saya gitu. Ya terserah. Mata antum harus ke Al-Quran terus. Akhirnya yang lalu lalang di depan antum, antum tidak akan perhatikan, karena antum sedang fokus untuk mencari 10 demi 10 dari setiap huruf yang antum baca. Menabung 10 demi 10 dari setiap huruf yang antum baca. Dan antum hadirkan di dalam hati, ayat ini masya Allah kali sekian, 10 kali sekian huruf, ayat ini kali sekian huruf, dalika, wah sudah 30, kali 30, kali 10 jadi 30, dalikal kitabu, nah 30 lagi, sudah 3, sudah 60, la raiba fihi, nah sudah 6 kali, kali 10, dan 60, tambah 60 tadi, sudah 120, fihi hudan lil muttaqin, berapa huruf? Hadirkan terus pahala demi pahala yang antum dulang di saat antum membaca Al-Quran. Maka akan sirna kenikmatan ingin menikmati maksiat itu. Karena antum hanyut di dalam kenikmatan ingin mendulang pahala sebanyak-banyaknya ketika hidup di permukaan bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah mengarahkan langkah kita ke jalan yang terbaik yang Dia ridhoi, dan mewafatkan kita di atas hal yang Dia ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada pelajaran meletakkan sesuatu. Yang satunya Al-Qur'an, yang satunya hadis. Mana yang lebih mulia? Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an ana letakkan di atas hadis. Kalau seandainya Al-Qur'an ana letakkan di bawah seperti ini, haram tidak haram, tapi ada yang sedikit tidak benar. Di bawah lebih mulia daripada yang di atas. Haram tidak haram. Namun akhlak kita kepada Al-Qur'an membuat Al-Quran harus lebih di atas daripada hadis. Yang satunya kalamullah, yang satunya hadis Rasulullah, kalam Rasulullah. Mana yang lebih tinggi? Kalamullah. Maka yang lebih tinggi letakkan di tempat yang lebih tinggi. Yang seperti ini kita latih sedikit demi sedikit. Karena ada orang yang buku yang dia agung-agungkan bernama buku titik-titik-titik selalu diletakkan di atas oleh dia. Tak perlu dia itu adalah Al-Quran atau tidak Al-Quran. Yang penting buku yang dia cintai letaknya di atas, supaya orang ketika mau mengambil buku dia pertama kali diambil. Mulai tidak peduli bahwa mana yang penting, mana yang lebih penting. Orang yang tahu akan mulianya Al-Quranul Karim, tak mau dia meletakkan Al-Quranul Karim di bawah. Dia selalu letakkan Al-Quran di atas, di atas. Karena memang perkataan yang paling mulia di permukaan bumi adalah perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.